Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali memiliki syafa'ah. Demikian pula para siddiqun memiliki syafa'ah. Wasyuhada, para syahid, juga memiliki syafa'ah dan juga orang-orang saleh. Walillahi ba'da dhalika tafaddul kathir. Dan tentunya milik Allah lah setelah itu semua tafadhul kathir, pemberian fadilah yang sangat banyak bagi siapa yang dikehendakinya. Dan juga keluarnya dari api neraka beberapa penghuninya setelah terbakar dan sudah menjadi fahman, sudah gosong hitam karena terbakar neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian kata Imam Al-Barbahari, kemudian disyarah, dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam Aunul Bari, bibayani ma tadammanahu syarhu sunnah lil Imam Al-Barbahari, kata beliau, minal aqaid allati yajibul imanu biha, di antara akidah yang harus diimani dan yang merupakan aqidah al-sunnah wal-jamaah adalah al-iman bisyafa'ah, beriman dengan adanya syafa'at. Wahia li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan itu hak dari nabi kita Nabi Muhammad SAW, bidarajatil ula atau fiddarajatil ula, hak beliau yang pertama di derajat yang paling tinggi. Nanti akan dibahas tentang syafa'atun kubra, syafa'at terbesar yang semua para nabi mundur, tidak bisa dan tidak sanggup untuk memberikannya. Sampai Rasulullah sendiri yang menyatakan, ana laha, akulah orangnya, kata Nabi. Dan kemudian sujud di hadapan Allah, sampai Allah katakan kepadanya, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, wasfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, mintalah akan diberi, dan berikan syafaat, Allah akan berikan syafaat. Maka Nabi menyatakan, ummati, ummati. Ini ad-darajatul ula. Dan ini yang dikatakan dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Kata Syekh Rabi', beliau memiliki asy-syafa'ah al-udhma, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hiya al-maqamul mahmud. Dan itulah yang dijuluki maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Isra, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 79, dan di malam hari tahajjudlah sebagai tambahan pahala bagimu, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat atau mendudukkan engkau di kedudukan yang sangat tinggi. Itulah kedudukan syafa'ah al-udhma. Ikhwanu lillahi a'azzakumullah, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa asa bagi Allah adalah pasti. Asa bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kepastian. Sehingga jangan diterjemahkan dengan mudah-mudahan. Tetapi itu barakallahu fikum, maknanya niscaya pasti Allah akan dudukkan engkau, akan bangkitkan engkau nanti yaumul qiyamah di kedudukan yang sangat tinggi, maqaman mahmuda. Walahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syafa'at muta'addidah. Selain syafa'atul udhma, Beliau juga alaihi salatu wassalam memiliki syafaat-syafaat lain yang bermacam-macam. Wa fi dhalika ahaditsu sahihah bal mutawatirah. Dan dalam masalah ini ada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Minha di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Lima keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh, masirata syahrin, sejarak sebulan perjalanan. Mereka sudah ketakutan. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku masjid, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan sebagai tahur. Maknanya dijadikan sebagai masjid tempat untuk sujud. Boleh sujud di tanah manapun, basah ataupun kering. Sebagian orang ada yang menyatakan kalau kering tidak mengapa, suci. Kalau basah nanti begini, nanti begitu, tidak demikian. Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan, aku ingat malam Lailatul Qadar ketika aku sujud di atas tini wal ma, atau kama qala SAW, di atas tanah yang basah dengan air. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti bumi dijadikan bagi umat ini sebagai masjid. Silahkan sholat dimanapun sah. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang mereka tidak beribadah kecuali di saumah atau di kanisah atau di bi'ah. Bi'ah jamaknya bi'ah, kanisah jamaknya kanais, atau di saumah, tempat-tempat ibadah khusus kaum Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, bumi dijadikan tahur, bisa dipakai untuk bersuci jika tidak ada air, bisa dipakai tayammum. Maka kelanjutannya menjelaskan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang didatangi waktu salat, dimanapun dia berada, maka hendaklah salat. Enggak ada alasan masjidnya jauh, enggak ada alasan enggak ada air. Karena bumi dijadikan masjidan wa tahura. Bumi yang dipijak, apakah itu tanah lapang, tanah pasir, apakah itu rumput, salat di atasnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula jika tidak ada air, maka silakan bersuci dengan permukaan tanah, debu. Wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan pada nabinya alaihi salatu wassalam, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku pampasan perang. Wa lam tuhill li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau terjadi peperangan antara Nabi dan pengikutnya dengan musyrikin, dengan kufar, maka pampasan perangnya dikumpulkan di tengah lapang. Kemudian ditunggu, niscaya akan datang petir yang menyambar dan menghanguskannya semuanya. Tidak dihalalkan. Tetapi di masa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuknya pampasan perang. Yang keempat, u'titu syafa'ah. Aku diberi asy-syafa'ah. Tentunya barakallahu fikum, karena ini keistimewaan-keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang dimaksud adalah syafa'atul 'udzma. Mengapa? Kalau syafaat-syafaat yang lain, Para nabi memiliki syafaat. Salihin memiliki syafaat. Syuhada memiliki syafaat. Tetapi yang khusus bagi Rasulullah SAW, yang beliau menyatakan aku diberi lima, tidak diberikan pada orang lain, adalah syafa'ah al-kubra. Asy-syafa'ah al-kubra, syafaat yang besar, yang paling agung, yang semua nabi menyatakan nafsi-nafsi. Menyatakan ketidaksanggupannya dengan mengatakan diriku, diriku, pergilah kepada yang lain. Diriku, diriku, pergilah pada yang lain, sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu khusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan bahwasanya para nabi masing-masingnya diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri secara khusus. An-nabi walaupun di sini mufrad tetapi lil jinsi. Wa kana an-nabiyyu, bahwasanya yang namanya seorang nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, begitu maknanya. Yang namanya seorang nabi akan diutus kepada kaumnya khassah. Adapun aku bu'istu ilan nasi ammah, adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Al-jinni wal ins. Ikhwanuna a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid yang menjadi dalil dari hadis ini adalah kalimat u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat. Yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Wa uridu an aktabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi ada doa khusus yang dikabulkan oleh Allah Taala. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, menginginkan agar doaku ini nanti pada hari kiamat sebagai syafa'at fil akhirah. Hadisnya juga muttafaq alaih, seperti yang pertama tadi muttafaq alaih, yang kedua juga muttafaq alaih. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul alhamdulillah. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah atasku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Kemudian bersalawatlah kepadaku, karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka niscaya Allah akan memberikan baginya 10 kali. Banyak mana berarti? Siapa yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 1 kali, dia mendapat 10 kali. Banyak mana? Ya tetap banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bersalawat kepada Nabi seluruh manusia, kaum muslimin dari awal sampai nanti di akhir zaman. Sampai Ta'ifah Al-Mansurah, sampai Firqatun Najiyah berakhir dengan datangnya angin yang lembut yang mewafatkan semua orang yang memiliki iman. Maka sebelum itu seluruhnya bersalawat kepada Nabi. Fa inaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Thumma salullah li al-wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Sesungguhnya wasilah adalah kedudukan di dalam surga yang la tanbagi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak pantas kecuali bagi satu orang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi siapapun kecuali satu hamba Allah. Satu hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah orangnya. Salullah li al-wasilah, mintakan untukku wasilah. Faman sa'ala lil wasilah hallat lahu syafa'ah, siapa yang memintakan untukku wasilah, maka niscaya dia akan mendapatkan syafa'ah. Ini terkandung di dalam doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Ini hadis yang ketiga yang disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud rahimahumullah. Wa minha hadis Jabir, yang berikutnya hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW berkata, man qala hina yasma'an nida, siapa yang berkata ketika mendengar adzan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta hallat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan hadis Jabir, kedua-duanya yang menjadi syahid adalah kalimat terakhir, yaitu halat lahus syafa'ah, akan diberikan syafa'at. Akan diberi syafa'at. Atau dengan kalimat halat lahu syafa'ati, akan halal baginya syafa'atku nanti yaumul qiyamah. Ini dalil bahwa syafaat Nabi alaihissalatu wassalam thabit. Ikhwanu lina azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Annas dalam sekian perkara selalu terbagi menjadi tiga. Tarafain wa wasat. Selalu terpecah menjadi tiga, yaitu dua titik ekstrim dan satu yang tengah-tengah. Wa kadzalika fi hadhihi al-mas'alah, demikian pula dalam masalah ini. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, dan ada yang wasata. Adapun yang ekstrim kanan yang mengingkari syafa'ah atau hadis wala haraj, bahwa itu adalah yang sebaliknya, yaitu mengatakan bahwasanya kita boleh meminta syafaat kepada orang-orang mati, orang-orang yang di kuburan dan sebagainya. Yang satu berlebihan, ekstrim, sampai berdoanya kepada selain Allah karena minta syafaat. Sebaliknya, mengatakan tidak mungkin ada syafaat. Allah gak bisa diganggu, Allah SWT gak bisa dipengaruhi, kata mereka. Masa Allah memutuskan, kemudian datang makhluk mengatakan, ya Allah kasihan mereka, kemudian Allah berubah? Tidak mungkin, katanya. Dengan akal mereka. Wal-wasat adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka beriman dengan berita-berita ini yang sahih. Muttafaqun alaih, rawahu Muslim, wa muttafaqun alaih. Yang semuanya sahih hadisnya tentang syafaat. Ada syafaat. Tetapi pemilik syafaat yang memberikan hakus syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan minta pada makhluk. Ini tengah-tengahnya di sini. Beriman bahwa syafaat itu ada. Orang soleh juga memberi syafaat. Syuhada juga memberi syafaat. Para anbiya memberikan syafaat. Tetapi barakallahu fikum, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafa'at. Milik Allah seluruh syafa'at. Sehingga barakallahu fikum, mereka al-sunnah wal jama'ah mengimani adanya syafa'at thabitah. Tetapi mereka tahu dengan yakin bahwa syafa'at akan terjadi dengan dua hal atau dua syarat. Pertama, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemiliknya. Kedua, orang yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak diridhoi oleh Allah, enggak akan bisa mendapatkan syafaat siapapun. Wa kam min malakin fis samawati wal ard. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'a. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Illa kecuali yang diizinkan oleh Allah liman yasha'u wa yarda. Illa min ba'di an ya'danallah liman yasha'u wa yarda. Kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk yang diridhai dan dikehendaki. Selain itu, tidak ada. Tidak mungkin ada syafaat kalau tidak diizinkan. Enggak mungkin ada syafaat kalau dia tidak diridhai. Siapa yang tidak diridhai? Kafir musyrikin. Mereka tidak diridhai oleh Allah. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kufur. Itu jawabannya. Sehingga barakallahu fikum, tarafaini wa wasat, dua titik ekstrim dan yang tengah-tengah dalam masalah syafaat adalah ahlus sunnah wal jamaah yang di tengahnya yang menyatakan dengan bijak syafaat itu memang ada. Tetapi yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat dan yang diridhai untuk diberi syafaat. Karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak meminta kepada makhluk tetapi meminta kepada pemiliknya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Rafi selanjutnya, wa syafa'atu thabitatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sa'irin nabiyyin. Syafa'at itu thabit, ada bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh para anbiya. Wa thabitatun lis siddiqin, dan juga ada syafaat bagi para siddiqin dan juga bagi para ulama, al-alimin, al-amilin, wasyuhada, dan juga para syahid yang terbunuh fi sabilillah, dan juga bagi para salihin, bahkan sa'iril mukminin. Oh, berarti orang biasa mukminin juga bisa. Kadang bisa. Seperti seorang anak untuk orang tuanya. Aku enggak akan masuk ke surga ya Rabb sampai ibuku diselamatkan. Lalu selamatkan ibunya. Itu juga syafaat, bentuk-bentuk syafaat. Walakin la tuqbal illa bi syartaini, kata Syekh Rabi, tetapi enggak bisa diterima syafaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, idnullahi lisyafi'. Yang pertama, izin Allah untuk pemberi syafaat. Wa ridahu 'anil masyfu', dan keridhaannya terhadap yang diberi syafaat. Bi an yakuna minal muwahhidin, siapa yang diridhai? Yang diridhai yang masih memiliki tauhid. Yang diridhai oleh Allah adalah yang masih memiliki tauhid. Artinya bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang kafir, karena Allah tidak ridha kepada mereka. Wala yarda li'ibadihil kufur. Sehingga ketika ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumul qiyamah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat pembelaan engkau? Maka Nabi menyatakan, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi au qala yabtaghi biha wajhallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, dengan jujur dari hatinya, merekalah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dari para syafi'in. Selain itu, Allah nafikan. Selain yang memiliki dua syarat ini, dinafikan, ditiadakan. Sehingga kalau kita dapati ayat-ayat menafikan syafaat, maksudnya syafaat itu tadi yang tidak diizinkan tadi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun, karena yang dibicarakan orang kafir. Karena yang dibicarakan musyrikin kufar, maka Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Atau malah satu ayat Allah berikan syaratnya. Allah menyatakan tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dalladhi yashfa'u 'indahu? Man dalladhi maknanya penafian. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala? Malaikat sekalipun enggak berani bicara kalau enggak diizinkan. Malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. La yatakallamun, mereka enggak berani bicara sebatah kata pun, illa man adina lahur rahman, kecuali kalau diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Apalagi memberikan syafaat, bicara aja enggak berani. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Qala syaikh rahimahullahu ta'ala, fala tuqbal fil kafirin, maka orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Wal adillatu ala dhalika kathirah, dan dalil-dalilnya sangat banyak. Yang pertama ayat tadi, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Artinya pertanyaan siapa, artinya tidak ada yang bisa. Enggak akan mungkin ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidaklah ada syafi' yang memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan. Dzalikumullah rabbukum fa'buduh, dialah Allah Rabb kalian, maka beribadalah kepadanya. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Maknanya barakallahu fikum, bahwa Allah menyatakan tidak ada syafi' pemberi syafaat kecuali yang Allah izinkan. Berarti Allah lah Rabb kalian, maka mintalah kepada Rabb kalian, beribadahlah pada Rabb kalian. Wa minal ibadati du'a, dan diantara ibadah adalah doa. Artinya berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan berupaya untuk diridhoi oleh Allah supaya dapat syafaat. Berupaya untuk diridhoi oleh Allah agar syarat kedua didapatkan, yaitu diridhoi dengan mengesakannya, mentauhidkannya, memurnikan ibadah untuknya. Dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ard wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakan, serulah, katakan nanti pada mereka, ud'u alladziina za'amtum min duunillah, silakan panggil semua yang kalian seru selain Allah. Silakan panggil mereka-mereka yang kalian dulu berharap dari mereka membelamu, menolongmu. Silakan panggil mereka. Mereka memiliki sekian kelemahan. Pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang pertama, mereka tidak ikut memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semua milik Allah. Orang yang kamu seru tadi tidak memiliki sedikit pun. Dan kedua, wa malahum fihima min syirkin, mereka tidak ikut andil karena Allah tidak memiliki sekutu. Mereka tidak menjadi sekutu bagi Allah, tidak ikut urun dalam memiliki alam semesta ini. Memiliki tidak, urun juga tidak. Wa malahum minhum min dhahir, dohir juga enggak, dohir itu pendukung. Allah tidak memiliki pendukung-pendukung siapapun. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Tersisa alasan yang terakhir, yaitu syafa'. Orang beribadah kepada kuburan, orang beribadah kepada peninggalan-peninggalan para wali, peninggalan-peninggalan orang soleh, karena apa? Sebagian mengira bahwa wali-wali kutub ikut memiliki alam semesta. Tidak, kata Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun, yang di langit maupun yang di bumi. Alasan apa lagi? Mereka juga ada yang berkeyakinan bahwasanya wali-wali kutub ini ikut mengatur alam. Ada wali kutub yang di utara, di selatan, di barat, dan di timur. Empat penjuru mata angin, masing-masing ada walinya. Ikut mengatur alam. Tidak ada, kata Allah. Mereka tidak ikut andil, tidak ikut urun. Ada yang dikatakan dohir, tidak pula. Tinggal yang terakhir, yang mereka anggap ini paling masuk akal menurut mereka. Bukankah orang-orang ini dekat dengan Allah? Bukankah orang-orang soleh, wali-wali Allah ini sangat dekat dengan Allah? Mengapa kita tidak minta pada mereka, ya wali fulan, ya wali fulan, mintakan kepada Allah, belalah aku nanti di sisi Allah. Kalau aku diputuskan begini, kalian bela aku. Ini ikhwan fillah azzaqullah, minta syafaat ke kuburannya. Ya wali fulan, ya maulana, ya habibullah, ya waliullah, aku minta syafaatmu, belalah aku nanti di sisi Allah. Ternyata Allah bantah pula, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak mungkin mereka bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah izinkan orang-orang yang memberikan syafaat kepada atau untuk orang-orang yang diridhoi. Sedangkan yang minta ke kuburan, musyrik, tidak diridhoi. Yang meminta kepada batu, kepada pohon, kepada peninggalan-peninggalan yang dikatakan keramat-keramat peninggalan para wali, juga berarti musyrik. Ini khunidina azakumullah justru terhalang dari syafaat. Hatta idha fuzi'an qulubihim qalu madha qala rabbukum. Qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Nanti ketika sudah dicabut rasa takut mereka, para malaikat itu, mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, "Qalu khaira wa huwal aliyul kabir." Ikhwan ibn Azumullah setelah menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki, mereka tidak ikut andil, mereka bukan pendukung Allah, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin, itu pun kepada yang diridhai. Kemudian Allah berbicara tentang malaikat-malaikat yang ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, takallama, idza aradallahu syai'an takallama, berbicara, kalaman. Fasu'iqatil malaikah, maka malaikat tersungkur tidak sadarkan diri. Yang pertama sadar adalah Jibril dalam keadaan tahu apa yang Allah ucapkan. Dalam keadaan mengerti apa yang Allah ucapkan. Baru kemudian yang lain bangkit sambil bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum?" Yang lain menjawab, "Qalul haqq." Ucapan Allah hak. Ikhwan fillah azzakumullah, malaikat saja takut kepada Allah, tidak berani berbicara. Ketika Allah berbicara, mereka tersungkur, tidak sadarkan diri, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini disimpulkan dari sini, apalagi manusia. Disimpulkan dari sini berarti, apalagi manusia. Hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum, ini tentang malaikat. Bagaimana dengan manusia yang lebih lemah daripada malaikat? Lebih jauh, karena malaikat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya tentang syarat tadi, Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah ridai dan Allah kehendaki. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, lillahi asy-syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Lahu mulku samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Berarti semua milik Allah, termasuk syafaat milik Allah. Wal ayatu fi hadza katsirah. Sedangkan ayat dalam masalah ini sangat-sangat banyak sekali. Wa qaddalla fi syafaati ba'du at-tawaif. Kata Syekh Rabi, dan telah tersesat dalam masalah syafaat beberapa golongan, beberapa aliran. Ta'ifatul Khawarij wa ta'ifatul Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah, mereka mengingkari an takuna hunaka syafa'atun fi man yadkhulun nar. Mereka mengingkari adanya syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka. Ini pikiran Mu'tazilah, pikiran Khawarij, kalau sudah masuk neraka ya enggak mungkin bisa keluar lagi. Sebagaimana orang sudah masuk surga enggak mungkin keluar lagi. Mereka kiaskan dengan kias-kias akli. Kalau masuk surga enggak mungkin keluar lagi, masuk neraka juga sama, enggak mungkin keluar lagi. Di samping alasan kias, alasan Allah selalu menyebutkan neraka dalam Al-Quran, selalu diiringi dengan khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Maka setiapa yang masuk ke dalam neraka, mesti kekal. Enggak akan bisa keluar di tengah-tengah. Enggak mungkin bisa diselamatkan dari neraka dengan apapun, kata mereka. Ikhwan bin a'azakumullah. Yunkirun antakuna hunaka syafa'atun fi man yadkhulin nar min ahlil ma'asi. Wa yakumun 'alaihim bil khulud fin nar. Maka Mu'tazilah menganggap pendosa akan kekal dalam neraka. Khawarij juga mengatakan pendosa akan kekal dalam neraka. Hanya saja istilah mereka yang berbeda. Keyakinan kekalnya sama. Berbuat dosa kekal dalam neraka. Tetapi Khawarij mengatakan kalau kekal dalam neraka berarti kafir. Mu'tazilah mengatakan bukan, bukan kafir. Tapi bukan pula beriman. Bukan mukmin. Lantas siapa mereka? Bukan mukmin, bukan kafir. Ada kedudukan di antara keduanya. Ada manzilatun baina manzilatain. Ada kedudukan di antara dua kedudukan iman dan kafir. Ini tengah-tengahnya, kata mereka. Qala wa yata'allaquna bi ba'dhin nususil qur'aniyah al-khassah bil kuffar. Mereka bergantung dengan dalil-dalil yang Allah bicarakan tentang orang kafir. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang sedang berbicara tentang orang kafir. Kekal dalam neraka, kekal dalam mereka, dalam neraka. Kemudian mereka menyatakan berarti tidak mungkin akan selesai abadan. Fayanziluna alal usah alladina dallatin nusus al-mutawatirah minal kitabi wa sunnah ala annahu mimman tanaluhumus syafa'ah. Mereka membawa ayat-ayat yang berbicara tentang orang kafir, mereka kekal dalam neraka, kemudian diterapkan kepada orang-orang yang punya iman. Padahal ayatnya tentang orang kafir. Diterapkan kepada orang-orang yang masih punya iman, para pendosa dan seterusnya. Ini kesalahan mereka. Padahal dalil-dalil nususul mutawatirah, nas-nas yang mutawatir dari kitab was sunnah, mereka tidak baca, yaitu ayat dan hadis yang menetapkan mereka bisa diselamatkan dengan syafaat. Itu yang mereka tidak mau terima. Ayat dan hadis yang menyebutkan tentang syafaat, bahwa para pendosa yang masih punya iman bisa dimaafkan. Padahal barakallahu fikum, ada ayat yang juga jelas, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Itu sangat jelas sekali raddan alal mu'tazilah wal khawarij, bantahan bagi mu'tazilah dan khawarij. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jelas dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah bisa mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Liman yasha, berarti yang bukan syirik bisa saja Allah ampuni. Bisa karena dia punya pahala yang mengimbanginya, menyebabkan penghapusan dosa tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bisa karena istighfarnya atau taubatnya. Bisa karena doa kaum muslimin ketika mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu, kemudian Allah kabulkan, terhapus. Bisa pula karena syafaat, pembelaan dari para pemberi syafaat yang Allah izinkan. Balhum as'adun nas bi syafaati Rasulillah SAW. Bahkan para pendosa yang masih punya iman inilah orang-orang yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti yaumul qiyamah? Kata Rasulullah SAW memuji pertanyaan Abu Hurairah. Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahad awwala minka. Aku sudah menduga ya Abu Hurairah, enggak akan bertanya tentang hadis ini orang lain lebih dulu daripada engkau. Enggak akan ada yang bertanya dengan pertanyaan ini orang lain sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat kesungguh-sungguhanmu dalam hadis. Ini khunun dan 'azakumullah, pujian Rasulullah SAW kepada pertanyaan Abu Hurairah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah. Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu ya Rasulullah? Maka dijawab alaihi salatu wassalam, as'adun nas bi syafa'ati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dengan sungguh-sungguh dari hatinya atau dari dirinya. Akhrajahul Bukhari fil ilm. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka ahlul hadis. Justru Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat orang yang bertauhid. Ada lafaz lain yang langsung menunjukkan apa yang sedang kita bahas, yaitu dengan lafaz pendosa dari umatku yang bertauhid. Ada kata pendosa. Artinya barakallahu fikum, orang-orang yang masih bertauhid, yang qala la ilaha illallah min qalbih, yang betul-betul ikhlas tauhidnya, memurnikan ibadahnya untuk Allah, tapi masih tergelincir dalam beberapa dosa, merekalah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dari para syafi'in. Wa minan nususi allati yata'allaquna biha, dan di antara dalil-dalil yang sering mereka pakai untuk mengingkari syafaat. Dipakai oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Memakai dalil ayat-ayat yang berbicara tentang penafian syafa'ah. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menafikan syafa'at, ada ayat-ayat yang menetapkan syafa'at. Qanibidina azakumullah. Sehingga ada istilah syafa'at manfiyah dan syafa'at musbattah. Syafa'at yang dinafikan dan syafa'at yang ditetapkan keberadaannya. Mereka kaum Khawarij dan Mu'tazilah memakai dalil-dalil ayat-ayat yang menafikan syafaat. Enggak ada syafaat, enggak bermanfaat syafaat, itu dijadikan dalil. Nih dalilnya. Barakallahu fikum, dan itu cara tipu dayanya ahlul bid'ah. Memakai ayat yang satu meninggalkan ayat yang lain. Memakai ayat yang satu diadukan, dipertentangkan dengan ayat yang lain. Kalau dikatakan bahwa ini menafikan tidak ada syafaat secara mutlak, bagaimana dengan yang ini? Kecuali dengan izinnya, kecuali kalau diridhai dan sebagainya, akan bertentangan. Maka itu barakallahu fikum syubhat namanya. Bukan dalil tapi syubhat. Ayatnya memang hujjah, ayatnya memang dalil, tetapi pemahaman mereka lah yang syubhat, pemahaman mereka yang batil, mengatakan bahwasanya kalau Allah katakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, berarti tidak ada manfaatnya syafaat siapapun, abadan, mutlakon. Di sini salahnya. Terus ayat tentang syafaat yang musbata bagaimana? Hadis tentang syafaat Rasulullah SAW bagaimana? Riwayat-riwayat tentang syafaat bagaimana? Semua ditolak. Dipertentangkan dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ahlus sunnah adalah orang-orang cerdas, ahlul hikmah. Mereka bisa mengetahui bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan ayat itu. Memang tidak bermanfaat syafaat bagi orang kafir. Tidak bermanfaat syafaat bagi orang musyrik. Tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin Allah untuk orang yang diridhoi. Begitu. Klop. Ayat ini diterima, ayat ini juga diterima. Tidak ada yang ditolak dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mereka yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab tapi dipertentangkan dengan ayat yang lain sehingga ayat yang lain ditolak. Khana bidana azakumullah. Demikian tata cara tipu daya ahlul bid'ah. Kembali kepada kitab. Wa minan nusus allati yata'allaquna biha, di antara dalil-dalil yang mereka sering bergantung padanya adalah ayat-ayat yang menafikan syafaat bagi orang kafir. Seperti fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat seluruh para pemberi syafaat. Dalam Al-Muddatsir. Wa hadzal istidlal bihadhihi al-ayah yadullu ala annahum ahlu ahwa. Pendalilan seperti ini yang mereka lakukan seperti ini menunjukkan kalau mereka ahlul ahwa. Menunjukkan kalau mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Apa itu ciri-cirinya? Kalau langsung dikatakan menunjukkan kalau mereka ahlul ahwa, karena ahlul ahwa itu menyimpulkan dulu baru cari dalil. Menurut saya tidak mungkin. Kalau sudah masuk neraka ya kekal dong, seperti orang masuk surga tidak akan keluar lagi, masuk neraka pun enggak akan keluar lagi. Itu kesimpulan dari otak mereka. Baru kemudian cari ayatnya, mana ya, mana ya, mana ya. Ah, ini ada kan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak bermanfaat syafaat mereka. Loh, sekian ayat yang lain tidak dibaca. Berarti mereka ahlul ahwa, mengambil sebagian, membuang sebagian. Fasiyakul ayati qablaha yadullu ala butlan istidlalihim. Bagaimana membantahnya? Cukup dilanjutkan ayatnya atau dibaca ayat sebelumnya, akan jelas kalau mereka ini salah tafsir, salah memahami. Baca ayat-ayat sebelumnya. maka kita akan tahu apa yang terjadi atau apa yang sedang dibahas. Ya dulu ala butlan istidlalihim, kalau dibaca secara lengkap, maka niscaya akan terlihat bahwa pemahaman mereka salah. Barakallahu fikum, memotong-motong ayat, memotong-motong dalil, itu juga cara-cara ahlul ahwa. Cara-cara ahlul ahwa. Yang penting kata itu cocok, padahal awalnya berbeda, akhirnya juga berbeda. Kata Allah di ayat sebelumnya, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. As'alukum billah, saya tanyakan pada kalian dengan nama Allah, kafir atau tidak kafir? Baca satu persatu. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Kecuali ashabul yamin, di surga mereka saling bertanya, bagaimana mujrimin itu? Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami tidak sholat. Satu, kafir apa enggak kafir kalau tidak sholat? Walam nakunu tu'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu mal kha'idhin, dan kami tersesat menyimpang jauh bersama orang-orang yang menyimpang. Sudah mulai jelas kekafirannya. Ditambah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan yaumiddin. Kafir atau tidak kafir? Mendustakan hari kiamat. Yaumiddin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, maka kata Allah, فَمَا تَنْفَوْهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ, mereka enggak bisa diberi syafaat oleh siapapun. Mendustakan hari kiamat, mendustakan hari akhir, mendustakan yaumuddin, khaidun, tersesat menyimpang bersama orang-orang yang menyimpang, tidak salat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, فَهَذِهِ الْآيَةُ خَاصَّةٌ بِالْكُفَّارِ, berarti ayat ini berbicara khusus tentang orang-orang kafir. Alladzina kadzabu Allah wa rusulah, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Wa kutubahu, dan mendustakan kitab-kitabnya. Bi anna hunaka ba'san mujazah 'alal a'mal ila akhir ma yata'allaq bil yaumil akhir. Berarti dia mengingkari seluruhnya. Ba'san, mengingkari kebangkitan. Mujazatan, mengingkari dibalasnya amalan-amalan, alal a'mal, ila akhiri ma yata'allaq biyaumil akhir, dan semua yang berkait dengan hari kiamat dia enggak percaya, ya kafir. Tidak percaya dengan hari akhir, mana enggak percaya dengan kebangkitan, enggak percaya dengan hisab, enggak percaya dengan timbangan, enggak percaya dengan jaza, enggak percaya dengan surga dan neraka, dan semua yang terjadi di akhir nanti, di akhir masa, di akhir zaman, di hari akhirat, semuanya diingkari. Na'udzubillah minal kufri. Pantas kalau dikatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Walaysa kadzalika usatul muwahhidin. Tidak sama dengan usatul muwahhidin. Tidak sama dengan orang yang bermaksiat, tapi bertauhid. Akidahnya tetap tahu adanya hari kiamat. Akidahnya tetap yakin adanya jannah wan nar. Akidahnya tetap yakin adanya hisab, adanya jaza, adanya berbagai macam kejadian-kejadian nanti yaumul qiyamah. Sehingga dengan dosanya dia gelisah, dengan dosanya dia takut, dengan dosanya dia merasa bahwa saya bukan orang yang bersih, ini masih punya iman. Bi tauhidihim wa imanihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Maka orang ini dengan tauhidnya dan imannya kepada Allah, imannya kepada malaikat-malaikat, imannya kepada kitab-kitabnya, imannya kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, pantas yanalu asy-syafa'ah. Pantas untuk mendapatkan pembelaan. Kama fin nususil mutawatirah, sebagaimana di dalam nas-nas yang mutawatir. Wallahu ta'ala alam bisawab.